kau menyinari ruang hidupku. Sahunya bersamamu mengenang di hatiku. Sahara, sayangku, melukir indahnya bersamamu. Jalinan rasa rindu memburu di hatiku. Ha ha.